sekali oleh Sofresh, badan segar bugar. Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan. Tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya. Beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar. Badannya enakan, jangan tunggu tepar. Lawan dengan Sofresh. Olah Sofresh di sini, olah Sofresh di sana. Sekali olah Sofresh, badan segar bugar. Badan segar bugar.